hidupku di sini. Mengeri seluruhku terisi kembali. Ku temukan makna hidupku di sini. Mengeri seluruhku terisi kembali. Ku temukan makna hidupku di sini. Mengeri sumurku terisi kembali. Ku temukan makna hidupku di sini. Dulu kali ya.